الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب كثرة النساء باب كثرة النساء يعني banyaknya istri atau banyaknya perempuan. Ini tentunya kata Al-Hafidz yakni liman qadira 'ala al-'adl bainahunna. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرفة وقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة باب banyaknya istri yakni bagi siapa yang mampu untuk berlaku adil. Berkata apa ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadarna ma'a Ibnu Abbasin janazah atau jinazah. Kami menghadiri satu janazah. Jinazah Maimunah. Jenazahnya Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia di Syarif, di Syarifah. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, hadihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Maimunah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'shaha, kalau kalian mengangkat kerandanya, na'sh itu keranda, fala tuzazi'uha wa la tuzalziluha. Jangan kalian menggoyang-goyangnya, mengguncang-guncangnya. Warfuku. Dan hendaknya kalian berlaku lembut. Pelan-pelan. Fainahu kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un. Yani 9 perempuan. 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu li thamanin, beliau membagi untuk 8, membagi bermalam maksudnya. Malam ini yang satu, besoknya lagi satu. Hakada digilir semuanya setiap malamnya. Kecuali satu saudah yang telah menghibahkan malamnya untuk Aisyah. Yang telah menghibahkan malamnya untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Yazid ibn Zuraiy', qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fi lailatin wahidah wa lahu tis'u niswah. Wa nabiy sallallahu alaihi wasallam yatufu ala nisa'ihi, keliling ke istrinya di satu malam. Tabarakallahu bikum. Wa lahu tis'u niswah wa qala li Khalifah haddatsana Yazid bin Zuraiq wa haddatsana Sa'id an Qatadah anna Anasan haddatsahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri-istrinya ini, kemudian beliau bermalam di satu istri, di tempat istri yang telah mendapatkan giliran untuk Rasulullah bermalam padanya. Karena yatufu boleh jadi, yatufu ini bisa bermakna bagaimana diriwayatkan riwayat yang lain, yadnu ila nisa'ihi min ghairi masyis, mendekati istrinya tanpa menyentuhnya, ini menanyakan keadaannya, kondisinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersama dengan istri yang beliau, barakallahu fikum, bermalam padanya. Qala rahimahullah ta'ala حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ سعيد بن جبير ditanya oleh ابن عباس هل تزوجت؟ Apakah engkau telah menikah? قلت لا. Tidak atau belum. Kalau pada tazawwaj, silakan kau menikah. Fa inna khaira hadhihi al-umma aktsaruha nisaa'a, karena sebaik-baik umat ini, yakni orang terbaik umat ini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istrinya. Masyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala babu man hajara aw amila khairan litazwiji imra'ah falahu ma nawa. Bab siapa yang hijrah atau mengamalkan satu amalan yang baik untuk menikahi seorang perempuan, ini amal saleh yang dilakukan hanya sekedar untuk meminang dan menikahi seorang perempuan, falahu ma nawa, maka niatannya sesuai, maka yang didapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Qaza'ah qala haddatsana Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an Alqamah ibn Waqqas an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'amalu bin-niyyah, amalat itu dengan niatnya. Wa innama limri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya mencari pahala keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya untuk itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Man kanat hijratu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia dapatkan, ini dia pindah ke satu tempat hanya sekedar untuk mencari dunia, cari kerja. Aw imra'atin yankihuha, atau hanya sekedar mendatangi satu daerah, pindah dari daerahnya menuju daerah tertentu hanya karena perempuan yang akan dinikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal amalu binniyat. Barakallahu fikum. Hmm. maka hendaknya kita melakukan amal saleh ya dengan niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Semua kebaikan, barakallahu fikum, bukan cuma hijrah toh, sholat juga demikian, sedekah, semua amalan kebaikan. Baik. Ada kisah yang unik masalah pernikahan ini tentang Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha. Tidak diterima awalnya. Barakallahu fiikum. Maka diceritakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Talha melamar Ummu Sulaim, ibunya Anas. Khataba Abu Talha Ummu Sulaim faqalat wallahi ma mithluka ya Abu Talha yurat. Ummu Sulaim menjanda pada saat itu dan dilamar oleh Abu Talha. Maka Ummu Sulaim pun dengan kedewasaannya, dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, dia mengatakan, wallahi ma mithluka ya Abu Talha yurat. Orang yang seperti engkau, lamarannya tidaklah pantas untuk ditolak. Engkau baik. Walakinnaka rajulun kafir. Akan tetapi engkau masih kafir, musyrik. Wa ana imra'atun muslimah. Sementara aku adalah seorang perempuan yang telah berislam. Wa la yahillu li an atazawwajaka fa in taslam fadhaka mahri. Dan tidak seorang halal, seorang perempuan halal dinikahi oleh laki-laki musyrik. Fa in taslam fadhaka mahri. Dan kalau engkau mau masuk Islam, maka cukuplah itu sebagai mahar untukku. Fa'aslam apakana dhalika mahruha. Baik. Masya Allah. Maka Abu Talha pun masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Qala rahimahullahu ta'ala babu tazwijil mu'asyir alladhi ma'ahu al-Qur'an wal-Islam fihi Sal bin Sa'ad ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tazwijil mu'asyir, menikahkan laki-laki yang tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk menikah. Karena terkadang ini juga menjadi penghalang yang menghalangi seseorang untuk menikah. Apalagi kalau ditakut-takuti oleh syaitan. Barakallahu fikum. Sehingga semakin lama semakin pudar keinginan dia untuk menikah. Semakin bertambah umur dia, semakin berkurang semangatnya untuk menikah. Semakin kurang keinginannya untuk itu. Tazwij. Menikahkan seorang yang kesusahan dari sisi harta, tapi memiliki kelebihan dari Al-Quran dan Islam yang ada pada dia. Hisal bin Sa'ad dan Nabi SAW. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Yahya qala haddatsana Ismail qala haddatsani Qais an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna nagzu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa lana nisa faqulna ya rasulullah ala nastakhsi anahana an dhalik kunna nagzu baik. Dulunya kami berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perlu diketahui kalau berperang itu butuh waktu berbulan-bulan terkadang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru mereka kembali dari peperangan. Kedua sesuai dengan jauh dekatnya perjalanan menuju area perang atau wilayah peperangan. Masya Allah. Kami berperang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa lana nisa. Sementara kami tidak membawa perempuan, tidak membawa istri. Faqulna ya Rasulullah ala nastakhsi. Maka kami pun mengatakan ya Rasulullah, tidakkah boleh kami mengebiri? Barakallahu fiikum. Yani dengannya tidak ada lagi syahwat terhadap perempuan. Baik. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisi yang seperti ini jauh dari istri, yakni kondisi sementara. Sebentar lagi mereka akan pulang kembali ke istri masing-masing, ke keluarga masing-masing. Barakallahu fikum. Baik, sudah kita lewati hadis Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang perempuan datang kepada Rasulullah menghibahkan dirinya. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang perempuan yang menghibahkan dirinya untuk Rasulullah. Rasulullah memandang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampaknya tidak cenderung pada perempuan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sesaat. Baik. Maka ketika sahabat yang hadir di situ melihat bahwa Rasulullah tidak ada keinginannya untuk menikahi perempuan ini, maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, zawijniha illam yakullaka biha haja. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan perempuan ini kalau engkau tidak mau menikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Hallaka min syai tasduquha? Adakah engkau memiliki sesuatu yang engkau bisa jadikan mahar, jadikan sadaq untuknya? Qala illa izari hadha. Sahabat itu mengatakan, tidak ada ya Rasulullah kecuali sarungku ini. Kata Rasulullah, inna ataitaha jalasa wala izara lak. Kalau engkau memberikan sarungmu itu kepadanya, maka engkau akan terduduk nantinya tanpa ada sarung. Sarung itu hanya boleh dipakai satu orang, tidak bisa dibagi dua. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khatam min hadid. Carilah walaupun cuma khataman min hadid. Satu cincin yang terbuat dari besi. Maka orang ini pun pergi mencari cincin yang terbuat dari besi. Setelah itu datang lagi ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, cincin dari besi pun tidak ada. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama ma'aka minal Qur'an?" Terus apa yang ada pada engkau dari Al-Qur'an? Kata sahabat itu, indi surat kada wa kada wa kada fa'addadaha. Sahabat itu mengatakan, aku memiliki surat ini, surah ini, surah ini, surah ini, disebutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengannya, dengan apa yang ada pada engkau dari Al-Quran. Engkau ajari dia. Cara membacanya mungkin, tafsirannya, ahkam yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Baik. Di bab ini juga ada anjuran untuk kita menikahkan, membantu pernikahan orang-orang yang belum menikah. Kalau memang kita memiliki kemampuan untuk itu. Yang ada peduli, ada kepedulian kita tentang saudara kita yang tidak mampu menikah hanya karena uang. Barakallahu fikum. Baik. Maka boleh dimusyawarahkan, boleh dirembukkan untuk dinikahkan dengan perempuan yang sepadan, cocok dengannya. Masya Allah. Karena pada pernikahan ini banyak sekali amal saleh yang bisa kita raih di dalamnya. Baik. Qala rahimahullahu taala babu qaulir rajuli li akhihi undur ayya zaujati au ayya zaujataya syi'ta hatta anzila laka anha rawahu Abdurrahman bin Auf. Bab ucapan seorang kepada saudaranya, undur ayya zaujataya syi'ta, tengoklah di mana di antara dua istriku ini yang engkau inginkan, sampai aku mentalaknya, selesai masa iddahnya engkau menikahinya. Rawahu Abdurrahman bin Auf. Ini kisahnya di hadis yang akan datang ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Katsir an Sufyan an Humaid At-Tawil. Qala sami'tu Anas bin Malik qala qadima Abdurrahman bin Auf فآخَ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. Datang Abdurrahman bin Auf dari kota Makkah, hijrah ke kota Madinah. فآخَ النبي بينه وبين سعد بن الربيع. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم mempersaudarakan antaranya, yakni Abdurrahman dengan Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Baik. Barakallahu fikum. Agar supaya ada kepedulian, ada kedekatan, ada ikatan. Lebih dekat lagi dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka semuanya saudara seislam, saudara seiman, tapi lebih dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu karena orang-orang muhajir datang ke kota Madinah, kondisinya memang barakallahu fikum apa adanya, sehingga sebagian di antara mereka harus tinggal di Suffah karena belum memiliki keluarga, tidak memiliki harta benda. Barakallahu fikum, mereka lari dari kota Makkah sekedar untuk menyelamatkan agamanya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf barakallahu fikum datang ke kota Madinah, tidak bawa apa-apa. Atau mereka bawa secukupnya ala kadarnya, karena mereka pun lari rata-rata sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Sampainya di kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd Ibnu Rabi Al-Ansari. Sa'd Ibnu Rabi Al-Ansari. Wa inna Al-Ansari imra'atan, dan Sa'd Ibnu Rabi Al-Ansari ini memiliki dua istri. Fa'arada 'alaihi ayyuna sifahu ahlahu wa ma'alahu. Maka setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah, Sa'd Ibnu Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk dibagi dua. Istrinya mana yang dia sukai, ditunjuk saja, setelah itu ditalak, usai masa idahnya, maka dinikahi. Dan separuh hartanya akan diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Faqala barakallahu laka fi ahlika wa malik. Berkata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberikan keberkahan untuk engkau pada hartamu dan keluargamu. Ini semestinya ucapan yang kita ucapkan ketika kita diajak, kemudian kita menolak. Barakallahu fi, jazakal khair, barakallahu fi wa fi ahlika wa malik. Baik. Dan orang-orang muhajirin yang dalam kondisi kesulitan pun tidak memanfaatkan kebaikan orang-orang ansar. Tidak aji mumpung. Mereka adalah orang-orang yang memiliki muru'ah, kemuliaan, kehormatan. Barakallahu fiikum. Ya, ketika rata-rata orang ansar mengajak untuk dibagi dua hartanya. Bahkan panenan pun mau dibagi dua. Tapi mereka tidak mau. Orang ansar tidak enak juga. Tapi kalau begitu, kau bantu kami. Tidak mau diberi cuma-cuma. Tapi kalau begitu, kau bantu kami di mana? Di kebun. Kalau ada pas kerjaan di kebun, ayo bantu. Tapi merasa tidak enak diberi cuma-cuma seperti itu. Subhanallah. Lalu siapa yang mau diberi kalau bukan mereka ini? Akhirnya orang Ansar mengatakan, kalau begitu silakan kau bantu kami supaya rasa itu hilang. Rasa tidak enak, tidak nyaman. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, dulluni ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar di sini. Pasar itu adalah daerah atau wilayah berputarnya uang. Semakin banyak orang di pasar itu, semakin banyak uang beredar. Barakallahu fiik. Semakin banyak orang di pasar itu, semakin banyak uang beredar. Dalam satu hari uang beredar mungkin, barakallahu fiik, miliaran rupiah. Bahkan lebih. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Uang itu bergerak. Berpindah. Subhanallah. Duluni ala suq. Fa inna suqa taib. Atas suqah para biha syai'an min akid wa syai'an min samin. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangi pasar. Dengan sedikit uang yang ada, dia beli apa? Dia beli samin, kemudian dia jual ulang di situ. Orang yang memiliki banyak barang tentunya dia agak jual agak lebih rendah. Maka orang pun pada ramai membelinya. Tentunya dia nyusun harga untuk mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Berpindah sedikit saja, antum lihat. Tidak usah jauh-jauh, pasar kita di sini. Barakallahu fiikum. Barang sama, kualitas sama. Satu jualnya 10.000, satu jualnya 12.000. Sama-sama ada pembelinya. Sama-sama ada langganannya. Subhanallah. Baik. Padahal ini yang jual 12.000 cuma ngambil di pasar itu juga. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiikum. yakni rezeki sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang mengatakan, oh so banyak penjual ini di situ. Subhanallah. Biar banyak rezekinya sudah dibagi-bagi si pulan. Penjual rica, penjual tomat, banyak di sana. Semua ada yang beli. Barakallahu fikum. Tinggal bersaing. Dari sisi kualitas mungkin, pelayanan, dengan apalah-apalah. Kejujuran. Masya Allah. Terkadang pembeli tahu, kalau barang ini di sana itu beda 2.000 dengan yang di sini. Tapi kenapa dia masih membeli yang di sini, yang 12.000 ini? Kalau barangnya sama. Ya boleh jadi dia tidak mau lalala ke sana. Lalala di sana, di belakang. Sini jo. Satu kali beli yang lain, barang-barang yang lain. Satu kali beli tomat, satu kali beli ini. Ini juga ya. Paling beda 1.000. Sudah jo. Daripada bajalan ke dalam. Lalala di sini jo. Satu kali beli, di sini semua. Pikiran orang kan berbeda-beda, barakallahu fikum. Yang menjadikan setiap orang ada saja pembelinya. Walaupun harga berlainan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tolong tunjukkan aku pasarnya. Maka beliau pun datang ke pasar. Pulang dari pasar. Masya Allah. Farabaha syai'an min aqib wa syai'an min samin. Dia membeli dan menjual. Sudah dapat untung dan juga dapat sisanya. Sisa dari samin, sisa dari itu dijual besok. Rahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyam. Maka setelah beberapa hari Rasulullah bertemu dengan Abdurrahman. Wa alaihi wadharun min sufrah. Ternyata di pakaiannya Abdurrahman ini ada semacam bekas-bekas minyak wangi. Dan minyak wangi ini minyak wanginya perempuan. Sufrah. Faqala mahyam ya Abdurrahman. Baik. Bagaimana kabar? Bagaimana keadaanmu? Wahai Abdurrahman. Faqala tazawwaju ansariyah. Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar. Qala famasukta, berapa yang engkau berikan untuknya, serahkan kepadanya sebagai mahar. Qala waznanawatin min dahab, setimbang dengan biji gandum atau yang lainnya dari emas. Qala awlim walau bisyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau membuat walimah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat berkeluarga, walaupun engkau hanya menyembelih seekor kambing. Awlim walau bisyah. Baik. Masya Allah. Ya, setiap orang memiliki kemampuan. Ada orang kemampuannya ya berdagang. Barakallahu fikum. Lihai dia dalam berdagang, berbisnis. Menawarkan barangnya. Enak berbicaranya. Sehingga orang merasa senang untuk membeli barangnya. Ada juga orang yang susah untuk itu. Barakallahu fikum. Baba diam cuma. Tapi ada juga orang cuma baba diam, banyak juga tetap yang beli. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kemudian terakhir ada pertanyaan. seorang duda, ya mungkin karena satu dan lain hal dia harus berpisah dengan keluarganya, imma satu permasalahan wa imma karena istrinya meninggal dunia. Barakallahu fikum. Tetap dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Lakukan pernikahan kalau dia mampu untuk itu. Kalaupun misalnya terkendala dengan surat, barakallahu fikum, yang harus dikeluarkan oleh pengadilan agama, surat cerai misalnya, ya silakan dia bersabar, barakallahu fikum, bersabar untuk mengurusnya, tidak lama insya Allah, barakallahu fikum, sampai keluar. Ini untuk ketertiban dan untuk kenyamanan kita sebagai warga negara dan sebagai ketaatan kita kepada pemerintah kita. Nikah tanpa itu semuanya, tanpa embel-embel buku nikah, kartu nikah atau apalah, ya sah-sah saja secara syar'i. Barakallahu fikum. Tapi ya kita tidak diakui oleh negara karena barakallahu fikum tidak memiliki surat nikah ini. Dan ini sangat penting sekali barakallahu fikum di urusan-urusan kita di masa yang akan datang. Urusan jual beli tanah nantinya, urusan warisan, urusan pengakuan anak dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini sebagai penguat. Subhanallah. Jika sekiranya dia menikah dengan istri pertama, ya ada surat nikahnya. Kemudian setelah itu dia nikah dengan istri keduanya. Tidak ada surat nikah. Sah-sah saja secara syar'i. Nikahnya sah. Tapi khawatirnya ketika semua anak-anak sudah pada besar, sudah pada dan si fulan ini meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta banyak, terjadi sengketa. Anak istri kedua nuntut, mana harta peninggalan sang bapak? Kalau semuanya mau nurut, dan semuanya lah orang-orang yang saleh-salehat, paham tentang hukum agama, ya mungkin lancar-lancar saja. Walaupun tidak ada surat nikah, tidak ada buku nikah, oh iya katu, orang saudara katu. Berbagi sesuai dengan pembagian secara syar'i. Tapi ketika pihak tertentu ngotot, oh nyanda, mana bukti kalau kalian anak-anaknya bapak ini? Tidak bisa mendatangkan bukti, dia bawa ke pengadilan, tidak dapat apa-apa dia, walau speser. Barakallahu fikum. Dan juga tentunya termasuk tanda ketaatan kita kepada waliul amr. Untuk keamanan, untuk kenyamanan, untuk ketertiban. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Silahkan urus, dan setelah itu usahakan untuk nikah kembali. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.